balasannya. Jadi sebelum anak-anakku yang niatnya jahat itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih dulu bersihkanlah niat Anda daripada yang buruk-buruk itu. Betulkanlah niat semata-mata datang kemari untuk belajar ilmu dan untuk memakai dan mengamalkannya. Abah tetap mendoakan, Abah tetap sayang. Seandainya Abah kada sayang kada mendoakan, Abah kada menanggur dan kada menuduhkan. Niat bagus-bagus. Ilmu-ilmu yang perlu ini diwajibkan kepada orang Islam laki-laki bini-bini mulai balik berakal. Tiga, pertama ilmu ma'rifat yaitu tauhid, kedua ilmu fiqih, halal haram, sah dan batal, dan ketiga ilmu tasawuf yaitu ilmu akhlak, adab. Maka di antara yang tiga ini yang paling mulia daripadanya adalah ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Oleh sebab itu, orang-orang yang diberi ilmu tauhid lebih banyak daripada fikih dan tasawuf. Dia mendapat karamat dari Allah lebih daripada dua golongan yang di bawahnya itu. Tapi apabila tauhidnya kuat, fikihnya kuat, tasawufnya kuat, tidak ada tandingannya orang itu di masa itu. Itulah yang disebut kutub, artinya kepala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan secara jumlah, yaitu bahwa Allah taala bersifat kesempurnaan wahdaninya, artinya asa zatnya, asa sifatnya, dan asa fi'ilnya, zatnya atau dirinya. Sifatnya adalah akhlaknya, fi'ilnya adalah tingkah lakunya. Asa pada zat berarti zat Allah Ta'ala tidak mempunyai juzuk, tidak mempunyai suku-suku, tidak berkepala, tidak babatis, tidak bertangan, dan lain-lain. Yang kedua, asal pada zat, tidak ada zat yang lain menyamainya. Selesailah ma'rifat wahdaniyat pada zat. Yang kedua, asal pada segala sifat. Maksudnya, setiap satu dari sifat Allah tidak berbilang. Kudratnya satu, ilmunya satu, dan seterusnya. Dan orang lain tidak ada menyerupai akan sifat Allah itu. Asal pada fi'il, maksudnya, yang lain dari Allah Ta'ala tidak mempunyai perbuatan sama sekali. Jadi Allah asa pada zatnya, kita asa pada zat, tapi zat kita mempunyai suku-suku, kepala, babatis, betangan, Tuhan kan, dan ada mahirik lawan kita, seperti ini ke mahirik lawan beti. Itu ada keiripannya. Itu manusia makhluk. Tapi kalau Allah ada keiripannya. Seperti Abah Ikam hari ini berjas buka. Oh. Kada keluar bau ketiak. Seperti siapa? Ada sepertinya. Seperti pengantin yang hanyar kawin. Setiap pengantin yang hanyar kawin ada bedanya dengan sepeda yang hanyar. Sepeda namanya sekutan dengan luang-luang dan lubang. Tapi kalau pengantin baru siang malam mencari luang. Apakah benda berkepala kada, berbatis kada, bertangan kada, bermuntung kada, tapi apabila begini talo 5,000, apakah itu? Salah. Nang bujur jawabannya soto banjar. Soto banjar kada bakal kada bebatis mun dibuati intalu sebukul 5,000 harganya. Ini nyambat kutu aja. Jawaban. Ngihikam kalau bakutu nih. Allah Ta'ala, kita pun punya sifat. Allah ada, kita ada. Allah melihat, kita melihat. Allah berkata-kata, kita berkata-kata. Allah hidup, kita hidup. Allah berkehendak, kita berkehendak. Allah mengetahui, kita mengetahui. Allah mendengar, kita mendengar. Allah kuasa, kita pun kawa berjalan dan sebagainya. Tapi ada lainnya. Nang kaya kita ini diulah oleh Tuhan. Nang kaya Tuhan itu asli. Tidak ada diulah oleh siapapun. Nah kan ngalannya kada sesamaannya juga. Lain juga ngalannya istilahnya nang dikaya kita ini tiruan. Tiruan maka kita ini tiruan. Nang kaya kita tiruan, nang kaya Allah Ta'ala asli. Ingatkanlah. Nah, nang satunya asal pada dat, bahwa hanya Allah yang berbuat. Allah yang memperbuat. Kalau makhluknya tidak punya perbuatan. Nang membuat kita Allah, menggerakkan Allah, mendiamkan Allah, mengguringkan Allah, membangunkan Allah, memandii Allah, menyuapi Allah, meminumi Allah, memandii Allah, memakaiani Allah, menjalankan Allah, mendudukkan Allah, mendiriakan Allah, menalian tangan Allah, mengeringkan kanan Allah, mengeringkan kiri Allah, meniharapkan nya sikung beti lantang, sikung beti harap. Siapa? Allah. Nang memasukkan siapa? Ulun harapnya bujuran ke ulun bahaya nang memasukkan kulai-kulai buat di kulai-kulai dulu lalu dibuat ulun nang memasukkan ya moha bebenaran. Coba pacul tangannya, kawalah menjabah. Kawa kamu mulai. Kada kawa, apalagi mau masuk akan. Nah, kalau kita ini beruntung, banyak kada ingat. Mbah sudah handap, benar handap bapak, yuk. Bisa mbah? Bahan? Bahan? Elah kasih abang menyuruh handak bahan. Nah ketawaan. Lalu penyanyamanan kahandakan liur rigok-rigok sudah. Begiruh kegatalan. Kada ingat lagi lawan nang manggarakakan. nang asal pina tenang aja sokalinya cegar. Iya kah? Iya kah? Sunyi? Iya kah? Ya tak iya itu. Kada ingat lagi nang membangun akan narabahan itu. Mbah sudah kenyamanan, kada ingat lagi lawan nang menyamanakan. Maka apabila orang berkumpul, kada ingat lawan Allah laki binian, anaknya menjadi akhlak seperti syaitan. Ingatkan anak-anakku berbahagia. Jangan dibaca Allah dengan lidah waktu itu, tapi ingat lawan Tuhan dengan hati. Laki dan bini ingat lawan Allah di waktu itu supaya anak kita jangan menjadi hantuk. Ini resep supaya anak menjadi soleh. Pahamkah sudah? Pahamkah? Dan cara-caranya jangan menurut nang di film atau di kaset. Itu cara orang kafir. Orang kafir itu caranya si abahnya di bawah, umahnya di atas. Terpaling kuda di atas, manusia di bawah. Nah, itu akibatnya batamih bahera darah. Ingatkah? Dan jangan sama sekali melihati anandih kawan. Kalau yang melihati dulu tunah, mendang-mendang, nang di atas mendang, nang di bawah, nang bawah, nang di atas, jangan. Itu kena mewarisi anaknya menjadi bijak. Anak. Kalau kita ini ke tujuh bandar, menurut-nuruti nang di film-film, nang di apa namanya kaset-kaset. Hendak mencari nyaman itu macam-macam cara. Kadang tahu bahwasanya Islam ada mengatur caranya. Nang tahu di caranya ini guru. Lamun katuruti orang barat, jadi barat juga anaknya. Ingatkanlah anak pula beratanlah. Kalau ada juga yang terlanggar-langgar katuruti orang barat, sudah minta ampun non Allah Ta'ala. Ya orang setengah mati anak buah itu dilajari, setengah mati dipadahi, sudah. Kada heran-heran tetap juga gitinya juga orang jadinya. Waktu usahai itu tadi, udah di luar daripada tuntunan agama karena jahil dan malu bertanya. Malu bertanya, salah di jalan. Banyak anak muda mudi sekarang anak mencari kenyamanan dengan macam-macam kehendak dan cara. Padahal semua itu selain daripada anak yang jadi itu berbahaya dan seorang pun laki binian berbahaya. Ingatkanlah. Jadi kita mengetahui asal pada zat, asal pada sifat, asal pada apa. Cuma yang kita pakai sehari-hari mengingatkan si VR ini, baik di diri kita maupun di lain. Gerak dan diam dan selainnya, semua itu adalah perbuatan Allah. Ini adalah ilmu tauhid. Nah, anak-anakku jangan sesat. Kalau hanya anakku bertauhid saja, sesat tanpa fikih, Fikih itu membatasi akan si tauhid tadi. Jadi dosa-dosa dan maksiat atau yang dikatakan haram dijauhi sejauh-jauhnya. Sesudah yang haram dijauhi, hanya yang halal dikerjakan. Nah, disinilah kita melaksanakan semua yang halal itu adalah perbuatan Allah, baik darat maupun diam. Kalau semuanya kita pakai, nang haram-haram kita pandang perbuatan Allah juga, maka ngarannya ilmu sesungguh. Menyuntan gawe Tuhan juga. Jadi istilahnya yang menyuntan itu Tuhan. Nah ini jadi ilmu sesungguh. Itu sasat. Oleh sebab itu kalau belajar wahdaniyat, jangan belajar lawan guru-guruan, tetapi belajar lawan guru nang bujur-bujur ahli, supaya jangan kita tersesat jalan menjadi ilmu sabuko. Kadada lagi halal dan haram kadada lagi. Maka apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, hukumnya murtad. Sudah lepas dari Islam. Orang-orang yang murtad, pasah nikahnya, laki bini kada boleh lagi jadi orang halal. Apabila sudah tak kerjaan nang murtad, masih lagi berkumpul laki bini, hukumnya berzina. Apabila bisi anak, anaknya itu haram dan kampang. Jadi abah hendak menekankan di sini bahwa nang haram tetap haram, nang halal tetap halal. Lalu bintangan nang haram inilah kita memandang dengan hati perbuatan Allah. Nang jahat tadi, nang haram tadi sudah dijauhkan, kita kadang gadui. Kalau ya kena anak misalnya minuman keras, biar aja. Nya perbuatan Tuhan juga biar aja. Nah, dari ilmu sembuh. Atawa ada sembahyang anak, biar aja. Nya perbuatan Tuhan juga, dari ilmu sembuh. Atawa lakinya bekerja di pekerjaan yang riba, rentan dan buma, biar aja. Itu perbuatan Tuhan juga. Itu ilmu sembuh. Sasat menyasat akal. Oleh sebab itu, walaupun semua perbuatan Allah, tapi tetap nang halal dilaksanakan, nang haram dijauhi sejauh-jauhnya. Paham ke sudah? Jadi ada batasnya. Kalau kada ada batas, pereh, itu ngarannya ilmu sebuku, sasat penyasat akan. Wayah ini banyak benar nang kaya itu. Banyak guru-guruan nang malajarakan ilmu sebuku. Oleh sebab itu Abah Buliki pulang hari ini bagaimana satu nang dulu tadi. Kalau sudah Allah tu asa, Nabi satu, Quran satu, maka janganlah anakku mengaji dua ikung guru. Kalau sudah mengaji lawan saikung guru, jangan kasih kemari lagi belajar. Pahamkah? Nang dikhawatirkan pelajaran nang satu ini bujur, nang guru kedua sasat. Hati-hati bebinian. Kalau sudah dapat nang bujur, kenapa pulang mengambil nang sasat? Nang sasat ini biasa baca lian, dihilanginya ke rumah kita. Dikiaunya kita ke rumah inya serumahan. Lalu inya menyambeti lawan perguruan kita. Menyumpahi-jumpahi lawan perguruan kita. Tujuannya supaya kita jangan lagi berguru lawan guru kita. Ba'ahli kaya inya aja. Nah inilah orang yang bisi ilmu cacat. Jangan tergoda, jangan tertipu, jangan terpesona kepada orang-orang yang itu. Kalau sudah dapat guru nang jujur, jangan lagi mencari nang lain. Ya ke motor kalau sudah buat tujuannya kaya nang bujur. Ada motor pina bagus benar tapi sasat, jangan balik membuat ke motor nang sasat. Pasti guru nang bujur tadi marah. Sarik sidin mendoakan kada lagi. Sidin memberi pahala amal ampi. Menasihati, memadahi, kada lagi. Dibiarkan sidin sudah. Sebab si orang ini, si murid ini, kada bisi ketetapan. Kada bisi pegangan. Umpat ke situ kemari. Apalagi nang datang ini penceramah. Belum tentu lagi orang ini ikutnya kayak apa, fikihnya kayak apa, tasawufnya kayak apa. Kalau ceramah memang nomor satu, belum tentu ilmunya bujur. Terpengaruh dengan penceramah, lalu umpat ke situ kemari lawan penceramah itu, sampai meninggalkan majelis keguruan yang melajari berkitab. Kada sedikit terjadi yang kayak itu. Akhirnya kalau umpat-umpat lawan penceramah, lawan anak bini kada tegaduhi lagi. Tulak ke situ, tulak ke sini, tulak ke situ, tulak ke sini. Bini lawan anak kada tegaduhi lagi. Lawan babinian, tulak ke situ, tulak ke sini, kada tegaduhi lagi lawan abahnya. Kada tegaduhi lawan anak kandung. Semua itu adalah sasat. Hati-hati dengan penceramah-penceramah di zaman sekarang. Karena Al-Quran menyatakan, wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Orang munafik itu ceramahnya menarik sekali. Tetapi yahsabuna kulla shayhatin 'alayhim. Tanda-tandanya sikap tersinggung, cepat-cepat tersinggung, berceramah harap benar, rimba sudah disindir orang tersinggung. Kada sedikit penceramah nang kawin gelap-gelapan, nang kada bertanggung jawab lawan bini pertama dan bini nang kedua ketiga, kada sedikit. Jangan tertipu nakai lawan surban orang, jangan tertipu lawan pandir orang, jangan tertipu lawan selendang orang, jangan tertipu lawan jubah orang. Kalau yang nujurun mambil berkat, berkatnya naka. Namun kada bujur itu datang di mana? Berkat. Becari aja kada bujur, menyimpan duit aja luput. Beberapa datang di mana? Dinahu disorot kada tahu, ibadah dimantik kada tahu, diusul hadis untuk tafsir kada tahu, membaca kitab kada kawah, bajujuk membaca kitab gundul. Tapi kalau berceramah luar biasa, hancur mikrofon. Hati-hati nanti. Tujuannya itu kada lain daripada UUD ujung-ujungnya mencari duit, atau UUB ujung-ujungnya mencari gurih, atau orang itu yang dicarinya adalah puki mas. Pukimas kalau nangajen ada orang sakit-sakit apakah datang ke Pukimas? Mau obat? Pukimas kalau? Ya Allah. Orang batianan tuh nah. Lalu datangnya ke Pukimas. Bawa obat. Dibukanya ke dokter. Ujar dokter, ih berbau. Sudah berbau pesawat pulang ya. Nah itu ada sebahagian dari dokter Pukimas. Hakonnya membilang itu di hadapan orang. Ada nang mintu potongannya nah. Berok dibilakakan dua supennya. Coba nah nang di parak dihang nah. Di rumah abang di muka nih. Yo. Ada nang sahabatnya sebelah aja sebelahnya ano. Sebelah sini aja besengot di sini aja kada. Wanisin bukaan bedustan ada boleh ayo masuk orangnya rupanya anak balocok-locok lalu disasap sebelah ditinggal. Kalau bebinian yang sunatnya itu jangan ditabas, tapi dicabut. Kalau lelakian ditabas, itu hukumnya sunat. Apabila 40 hari sekali, hitungnya mulai hari ini lah. Sampai 40 betabas lelakian, namun bebinian cabut. Rekos. Ini apa madakan nang sunat? Madakan nang sunat? Jangan ikam nang madakan ceroboh apa? Sudahlah bisa mengamalkan cabut. Nah ketawaan tentu pada bisa. Ini karena mengambil ke gunting. Kalau kita ke gunting nang ano? Nangan apa tak? Tegunting kikil. Mungkin kata Jun dengar ini boleh. Ingat akan tadilah. Batasnya nang halal tetap halal, nang haram tetap haram. Kalau sudah dijauhi nang haram, tinggal nang halal, maka kita memandang adalah ini gawian Allah. Misalnya, ya nang jarak terdekat, berdiri, berduduk, berhereng, berjelantang, berharap, bergarap, berdiam, tuh, berpakaian, untuk mandi, beristinja, nah, itu semuanya itu adalah Allah nang maulahnya. Jadi kita jangan lupa waktu bab satu gawian, jangan lupa lawan nang maulah gawian itu. Ingat ketong. Siang malam abang ini sujud akhir mendoakan anak buahnya. Ya Allah siapa yang bujur-bujur murid ulun anak angkat ulun jadiakan wali dia. Masuk akan surga jangan berhisab ya Allah. Sampai menangis-nangis di dalam hati abang. Mikirkan ikam aja ini tahukah. Abah keuntungan. Keratininnya artinya fungsi ginjalnya menurun. Buktinya angkanya hari Senayan dahulu itu hari Senayan tadi angkanya ginjal 16 kemudian dicuci sisanya 6 mau turun sudah. Kemudian hari Arba yang dihadap ini dilancarkan mau operasi tangan yang di kiri nampang pap ini nah, nah melihat mereka melihat kami menjelang nak ada menangis mereka melihat kuitan nak ini nah menjelang kaulah ini sakit banget mulai di sini sampai di sini nah separuh kepala sakit mana malam tadi sakit mata kada terbulik menangis saja sakit nah melihat mereka menjelang han ya benar nak pecahkan tu ya benar lagi tikam mokong nah jangannya bubulu sini nana bubulu sini pasta nah kada maras kada melihat kuitan ini nah jadi supaya operasinya itu bisa dilaksanakan arba bangkaknya ini hilang harus dicuci hari Kamis tadi dicuci hari Kamis tadi untungnya 5 jam sekali hasilnya asal 8 hasilnya sisanya 7 berarti turun hanya 1 5 jam abah bermintuan lah cuma 1 turun jadi kamu pikirkan sayang kalau abah maras kalau abah beda benar yang sanayan tadi lawan yang Kamis ini beda nang sanayan tadi separuh turunnya nang Kamis ini hanya 1 turun coba ikan pikirkan batis abah kedua belahnya kada kau dicucuk lagi hancur sudah anunya pembuluh darahnya madahkan jadi batis keduanya sudah hancur tangan keduanya sudah rapit coba siapa di antara anak abah nang sayang nang maras lawan kuitan siapa nang membayangkan kayak apa abahku isuk ahad sanayan cuci pulang lamunnya benaik angka keratinin satu aja sehari Jumat, Sabtu, Ahad, 3. 8 tambah 3, 11. Lamunnya mesin cucinya dan keadaan awaknya seperti nang hari Kamis tadi, 12 sisanya. Turun 1 aja. Lamunnya 12, kada jadi dioperasi hari Arba. Mun kada jadi dioperasi Arba, abah merasakan sakit bangkaknya ini bertambah pulang masa lawasnya ikam bayangkan kuitan ikam orang tua ikam berapa ongkosnya mendatangkan nong dari Surabaya jaketnya memberi duit jagar buliknya berapa ongkos cuci darahnya berapa nuker obat maobat suntikan menyuntikan berapa duit habis samunyaan itu puluhan juta lebih coba ikan pikirkan, kalau puluhan juta sekali, lamunnya dua kali, artinya dua minggu. Dua kali seminggu, berarti 20 jutaan. Ayo. Lamun sebulan, 8 kali, 80 juta. Coba bayangkan. Tujuan abah pada papa, asal abah ini kawa melajari anak buah. Lamun abah ini kada bawa obat, kada bawa usaha garing, sakit, kasihan anak buah laki-laki bini-binian yang beberapa puluh ribu ini, inya kada danang malajari. Jadi abah ini berniat minta lawan Allah, sehat dan panjang umur, kada lain daripada hendak maurusi anak buah. Itu aja nak kada lain, abah kada lain. Kada lain ke abah nak berpangkat kada hendak nang besugi-sugi kada abah kada bujuran nang merasa rawan abah cuma lamun hendak kawin sikung lagi ada masih mencari lagi nih malam tadi nang abah melihat di TV nang cantik-cantik di seluruh Indonesia ya terkada cocok jua lagi abah hendak inya indah kasihan abah ikan kan ada kalunya se-Indonesiaan dipilih nang baik-baik rupa malam tadi ada orang Sumatera nang baik rupa hendak ya abah inya indah kan jadi kada jadi ya dulu mengurus ng bangkak na niya dulu na. Lawan ng ginjal ini na, nang pinamantul di obati. Nang membuang-buang duit aja ginjal ini. Entah ini na apa, terlambat sedikit turun ke sini ya Allah. Karena apa, terguring buntungnya. Para bandar lawan tolaal tak. Para lawan tolaal tadi dikasih, terguring apa? Limbahnya tuntung talaal, bangun. Itu aja guring. Berapa menit ada membaca talaal itu aja tergurinya. Ham ada juga ke anak buahku nang sayang, nang maras, lawan kuitan, lawan orang tua, lawan paguruan. Memberi kasihan, memberi maras, apa ikan? Ini sehari lagi nang sanayan tulak, pulang-pulang. Dicucuk ulang-ulang di mana kan yang mencucuk per tahunnya batis kalau kalau dicucuk lagi udah nah yang mencucuknya kira di mana kan ada tahunnya kasihan Abah Hikam ya kan dicucuk tuh perlen yang cucuk membayari pulang obat yang dimakan buntungnya jangan berkurang malah bertambah nang asal sebiji jadi dua nang asal dua jadi tiga. Jadi duit bertambah terus keluarnya. Bukan Abah minta duit lawan anak buah kada. Abah ini hendak menyatakan bagaimana kesabaran Abah menghadapi macam-macam ujian di diri. Dan kayak apa niat Abah? Tidak ada masalah lain kecuali hendak menyambung Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah itu masih ada di hadapan anak itu. Sebab Abah ini adalah ganti Rasulullah. Ikam kada melihat kada berdapat lawan Rasulullah, tapi ikam melihat berdapat lawan Abah, seakan-akan berdapat Rasulullah juga. Apalagi menurut catatan daripada orang tua bari, cucu Datuk Kalampayan, bahwa Abah ini bangsa Al-Aidarus, turunan daripada Habib Abdullah Al-Aidarus. Nang anak sidin adalah Habib Husin. Meranakakan akan di bawahnya itu Ahmad Salabiyah, meranakakan Abu Bakar Al-Hindi, meranakan Abdullah Al-Hindi, pindah ke Banjar, Abdullah Banjar. Abdullah Banjar ini di Lugabang, tapi lahirnya di India. Berumah di Lugabang, mati di Lugabang, bertanam di Lugabang. Anaknya Syekh Al-Banjari dan Datuk Kalampayan. Menurut catatan itu, ada ragu lagi bahwasanya Kalampayan ini adalah Habib, cucu Rasulullah. Kalau ada orang yang mengingkarakan, berarti mendustakan lawan cucu Rasulullah nang waliullah. Muhammad Narasidin, cucu oleh Kalampayan, itu nang menulis. Lamun ada nang kada percaya, apalagi mendustakan, maka itu adalah urusannya lawan Datu Muhammad itu, bukan lawan Abah kata. Dan Abah kada lupa mengucapkan terima kasih son anakku nang mendoakan Abah tengah malam, nang kada tengah malam. Ada yang mengumpulkan kawanan baca Yasin, doakan Abahmu dan sehat penyumur. Abah kada lain pada terima kasih, mudahan Tuhan membalas sesuanya. Rasanya semua anak-anak Abah laki-laki bini-bini penuh perhatian dan sedih melihat keadaan Abah ini. Rasanya semua itu sedih, tegang semuanya. Apalagi lamun Abah dipanggil oleh Allah Ta'ala habis umur. Abah kira anak buah Abah laki-laki bini-bini kada meninggalkan ke kubur Abah. Masing-masingnya menggaung di kubur Abah, ya kubur kuitan. Abah cagarnya dimakamkan di antara Guru Seman dan Guru Salman. Kan ada kosong kalau di situ. Jangan dalam kubah terlihat limbah Guru Seman di belakangnya kosong. Hanya ada di buncunya pulang kan Guru Seman jalan. Nah pintangan kosong itulah cagarnya Abah di tanah. Coba ikan kamu dalam kubah itu melihat tak di sini pengamah bocah gerenyana. Bisi kuikan sikungannya, bisi orang tua sikungannya, bisi guru sikungannya. Jangan lagi mencari yang lain-lain untungnya. Jangan. Perhatikan bujur-bujur nasihat kepada kuitan, amalkan. Jangan terpengaruh lawan orang-orang yang penceramah-penceramah dan yang lain-lain itu. Yang tujuannya itu hanya duit dan menipu perdaya aja. Abah terang terus saja. Kada kawa lagi menahan-nahan maka ini. Ikan habis. Rumah tangga ikan. Hibak lawan inya aja pemalaman. Ikan hendak ke toko kada kawa lagi. Inya di rumah ikan pemalaman. Orangnya gawian kada senang-senang. Menceramahnya harap. Kawin kada bapak dahlan bini nang dahulu. Mbahnya sadulak lapas. Beceramah pulang ke lain, kawin pulang di lain. Kada tahu kisah nang anak yatim ditinggalakan kumanya. Macam-macam wah ini cara-cara orang tuh. Bisi duit menyimpan pulang. Nang bapak bunga-bunga itu kasih itu menyimpani duit. Menabung. Cara maharat benar, tapi gawian menulungi orang yang riba. Datang di mana bujur gawian itu. Nah itulah yang patut ikam elangi, ikam ziarahi, ikam ambil laki dan macam-macam. Ikam ciumi tangannya, maka itulah orangnya. Mustahil Allah Ta'ala berbilang zatnya, sifatnya, atau APL-nya, dalilnya, firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang asa. Maka, patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia melihati PL-nya, artinya perbuatannya Allah Ta'ala. Jua di mana? Atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Jadi kalau misalnya kita tadi berdiri, ingat bahwa berdiri ini perbuatan Allah. Waktu kejadian balik duduk, duduk ini perbuatan Allah. Balik ulang kejadiannya, lalu kita misalnya berhunjur, berhunjur ini perbuatan Allah. Nang kaya itu dah. Lalu kena pulang makan, ingat makan ini perbuatan Allah. Balik pulang kejadian minum, minum perbuatan Allah. Nang kaya itu ajalah ingatan kita itu berpusing-pusing di antara seluruh kejadian ingat kepada satu yaitu perbuatan Allah. Paham kah sudah nak? Apa mendoakan mudahan anakku diberi Tuhan paham sebagaimana paham nabi-nabi. Mudahan Allah mengabulkan sehingga Abah tuh melihat anak buah menjadi orang nang berpengetahuan agama serta mengamalkan agama serta mempunyai karamat. Abah mengharapkan dan Allah Ta'ala itu semua anak-anak Abah mempunyai karamat diberi Allah Ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita balik pulang kepada perbuatan Allah yang kedua, yaitu penawar hati. Dan ketahui olehmu, nomor 12. Dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Artinya lidah kita ini anggota yang banyak kejahatannya dan besar-besar dosanya dari anggota lain. Jadi harus kita jaga si muntung ini. Sebabnya ketujuh mengerjakan kejahatan yang dosanya besar-besar. maka lazimkan olehmu akan memeliharanya, dan tiada menulungi akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan lidah itu malaikat. Ini anak-anakku, perhatikan ini. Kalau kita hendak menjaga lidah kita, tidak ada jalannya kecuali mengasingkan diri daripada manusia. Jelaskah? Mengasingkan diri daripada segala manusia. Lihat abah ikam, urang tuh ikam, guru ikam. Abah keluar dari rumah kemana toh? Kalanggar lawan ke rumah sakit. Ke rumah sakit saban minggu hari Senayan. Kalanggar hari Ahad lawan Kemis. Lain pada itu abaikan dalam rumahnya. Nah, karena mengamalkan yang di kitab ini supaya kita jangan bepander nang jahat, jalannya hanya satu, jangan banyak bergaul. Sama aja kalau tulisannya. Berkumpul lawan manusia, misalnya di langgar atau di rumah sakit. Macam apa? Dan mengekalkan berdiam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Jadi jangan bepander dilanggar kecuali terpaksa. Jangan bepander di jajanan kecuali terpaksa. Jangan bepander di motor-motor kecuali terpaksa. Nah, ini nanti pakai diamalkan. Masing-masingnya banyak berdiam. Kecuali terpaksa hanya bapak mader. Nang kaya apa? Nangaran hajat. Seperti belajar. Namun kita belajar bertakun lawan guru, mesti bapak mader. Bapak mader karena bertakun masalah itu hukumnya hajat. Atau mengajar, nah tuan guru menuduhkan lawan muridnya. Masalah ilmu, guru nang melajari. Memakai lidah dengan melajari murid, itu hukumnya perlu. Dan memberi nasihat, nah iya tadi. Menasihati anak buahnya, muridnya, jangan sampai berguru dua. Jangan sampai terjerumus, tertipu dengan penceramah-penceramah nang kada bujur. Itu ngarannya memberi nasihat. Arti nasihat itu iradatul khair lil ghair. Itu definisi atau arti dari nasihat menurut kitab agama, iradatul khair lil ghair. Berperhandak menjadikan kebaikan kepada kawan-kawan supaya kawan menjadi baik, lalu inya memberikan nasihat supaya baik. Kawan itu baik. Ya kadang ketujuh berjalanan dinasehati, jangan ketujuh berjalanan dinasehati. Menggunakan lidah dengan maka itu hukumnya boleh. Lama tak berjalan juga ke tempat yang baik, ziarah kepada ulama, ziarah kepada orang soleh. Boleh. Apabila makan atau minum di rumah ulama, habisakan. Lamunnya kada kau menghabisakan, pundut bawa boleh, jagar anak buah di rumah. Sebab itu kada mau masuk nang subhat, apalagi nang haram, ke rumah orang soleh. Tuhan sudah menjagakan, kada termasuk ke rumah orang soleh, nang haram-haram. Jadi berberkat. Namun cagar orangnya itu nang merotek aja kada usah dihalangi. Membuang-buang waktu aja, ukat aja ulun mengisi kesibukan. Namun kada kesibukan ulun mengalamon. Boleh aja mencari kesibukan tapi nang bagus. Ada batasnya nang bagus, jangan sembrono. Nina, tuntung pengajian kita jangan jadi pasar iwan. Deur di motor kena deur. Jangan kecuali ada hajat bebender. Boleh misalnya batakun masalah atau malah jadi orang atau memberi nasihat kepada orang. Memberi nasihat kepada orang. Kemudian bersembah oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan dapuk, maka mengeluarkan oleh Rasulullah SAW akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia, tahani olehmu atas engkau akan ini, artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini. Hendaklah engkau tahani akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal kekasih Rasulullah. Minta pada hilal Nabi, ujar Nabi, jaga ini nah. Jangan bepander nang dilarang. Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencapai lidah. Sudah mencapai lidah, inina nang menyebabkan aku binasa. Ujar orang kita kampung Banjar di sini, sebab lidah badan binasa. Oleh syair, berkata oleh syair, penyair, luka dengan sebab apa itu? Lambing nih, ialah sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Kalau orang luka karena lading, satu mata aja baik. Tapi kalau hati luka gara-gara pandel orang, lawas banyak hanyal baik. Kada gampang. Seperti apa pernah dijanjiri orang? Sekalinya menyalahi orang tuh janji, mendustai orang apa? Bertindak ada bahan perpulauan apa? Ya Allah, 3 hari 3 malam sakit hatinya apa? Sesuai apa yang dikatakan oleh syair ini. Kalau hanya dipukul orang, satu mata aja sakitnya baik, tinggal bongkongnya. Tapi kalau kita ini disakiti orang dengan lidah orang itu tadi mendustai, menyalahi janji, ya Allah, kada gampang sedihnya. Teganya orang itu. Atau ada orang pulang berjanji, ulun guru wae berjanji saben bulan membari pian sekian duit. Sekalinya sekali aja, bulan kedua kada ada, bulan ketiga kada ada, empat ada. Malahan orang itu balayar-layar mencari duit itu kemari. Janjinya tadi dusta. Abah tuh sakit hati, bukan sakit hati karena duit kada dibari, kada. Sakit hatinya takutan busiah Allah Ta'ala menurunkan laknat kepada inya, sebab inya mendustai abah. Ujar bahasa Banjar, busiah inya katulahan. Abah sakit hati apabila orang katulahan lawan abah, sakit hati abah. Maksud abah, jangan ada saikung nang katulahan. Bujur-bujur abah ini rahmatan lil alamin. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Setiap perkataan yang baik, anggota kita akan menjadi petunjuk baik. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan jahat segala anggota. Apabila muntungnya jahat, semua anggotanya menjadi jahat. telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersigra oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya anggota bagi lidahnya, menuntut oleh kami akan dikau hai lidah dengan nama Allah bahwa engkau hendaklah betul atas petunjuk. Setiap hari apabila kita bangun guring, ujar si anggota yang lain lawan muntung, hai muntung, kami mohon dengan Allah kepada engkau supaya engkau ini jangan berbuat salah. Karena bahwasanya engkau hai lidah, jika engkau lurus, niscaya kami semuanya lurus. Dan jika engkau bengkok, hai lidah, niscaya kami anggota lainnya ikut serta bengkok. Sebab mulut badan binasa. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Nah, apabila kita tuh hati tuh keras, apalagi orang bemadu, apabila seikung datang, nang duduk buka. Apabila datang pulang, nang seikungnya, nang seikung ini buka. Kada mau nang duduk, beimbai, pada dua. Bepepandaran, pada dua. Kak, ujian seikung apa di? Kada mau, apabila bemadu, kada mau terdapat. Kada mau ruhui rahayu makan baik-baik kada hakun. Nah itu. Karena hatinya nang seikung keras, nang seikungnya keras. Apabila kita merasa diri kita nang kaya itu, keras hati. Satu. Nang dua, apabila merasa lamah pada badan engkau, artinya awak rasa uyuh, lesu. Nang ketiga, dan tertegah pada rezeki engkau, rezeki kada bertambah tetap sebagaimana biasa atau rezekinya kada datang hari itu. Apabila salah satu nang tiga ini terjadi, pertama hati pengarasan. Lamun orang pemandu tadi kada mau mendapatkan, kada mau duduk bersama-sama makan baik-baik, kada mau bemesem-mesaman, kada mau malah bahiri-hirian, malah bacuriga-curigaan. Apabila anda merasa di hati nang ini, maka ketahuilah bahwasanya engkau pernah mengeluarkan satu kata-kata pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau, manfaat akan dikau. Jadi bapasnya nang jadi hati itu keras, bapandar satu kata nang kada ada manfaatnya. Apabila pandar itu manfaat, niscaya hati kita lembut. Lembut. Nang tuha lembut, nang petengahan lembut, nang pahabisan lembut. Si lakinya pun hati lembut apabila masing-masing menjaga lidah. Dan keempat-empatnya di rumah tangga ini badan sehat, kada lemas, kada lemas, kada kada lemah, dan rezeki datang aja. Kada bekisukan lima maghrib, pulang bayang manjur itu. Tapi apabila saikung aja nang bepandar kada bapa edah, karas hatinya. Apabila karas hatinya, terjadilah di rumah tangga itu kada nyaman. Lalu awak kada tapi sehat. Lalu rezeki kada datang. Jadi marilah hai anakku berataan, termasuk abah, periksa tanda-tanda kita bepandar nang kada manfaat. Adakah rezeki kita hari ini berkurang? Adakah awak kita itu hari ini kada sigar? Adakah hati kita hari ini pinapakas daripada hari semalam? Apabila satu di antara tiga ini ada, apalagi ketiganya. Jelas, itu hasil daripada kita bapak mandir, mengkadada paedahnya sabatik. Apalagi setengah hari merotek, mengkadada paedahnya sama sekali. Itu adalah menurunkan rezeki, mauyuhakan awak, dan mengarasakan hati. Apabila rezekinya kurang, berarti Tuhan marah. Apabila awaknya uyuh, berarti beribadat banyak ketinggalan. Apabila hatinya keras, maka orang itu dijauhkan Tuhan dari rahmatnya atau dikutuk oleh Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang berkata-kata yang berbeda, hatinya keras, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya uyuh, maka beribadat ketinggalan. Rezekinya kalau datang, lalu ngalihan, dapat tukar itu dan ini macam-macam. Nah, itu bahaya satu kata nang kada berfaedah. Semoga Allah Ta'ala menolong akan kita semua dan kaum muslimin zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita seberataan dijadikan Allah hambanya yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kada lupa apa banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal atas segala kesalahan dan dosa Abah kepada ikam berataan, dan mohon Abah didoakan semoga penyakit Abah sembuh dan kada bercuci darah lagi, umur Abah panjang, kawah menyambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Ihdina shiratal mustaqim wa ghayril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من ورزرة عذاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل مرض وداء وقلبا خاشعا متواضعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوبهم وعلمي عنا ولا تذهب بركتهم عنا يا رب العالمين. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والطفنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك. وهب لنا ما وهبته لأوليائك. وهب لنا ما وهبته لأوليائك. وهب لنا ما وهبته لأوليائك. واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا شفيعنا توفنا مسلمين نبعثنا الآمنين في زمرة السابقين. Yeah.